Baik, kita lanjutkan. Masih pada pembahasan tentang badal, yaitu badal al-ishtimal. Ya, contoh yang tadi disebutkan di sini, ra'aitu darajat al-asad burjah, ya, mungkin itu seperti satuan-satuan besi-besinya. Kalau burj, kumpulannya, kandangnya. Kalau durjah, berarti ya besi-besinya itu satu-satunya. Ya. Apa? Iya. Bagian-bagian dari burjnya itu. Kemudian dikatakan di sini, wala buddha fi badal ishtimal min umurin salasatin. Mesti pada badal ishtimal ada tiga perkara. Mesti pada badal ishtimal untuk terkumpul tiga perkara. Al-awwalu an tabqa nafsu inda dhikril awwali mutasyawiqatan ilaih. Syarat yang pertama pada badal ishtimal adalah agar jiwa ketika disebutkan yang pertama dalam kondisi dia merindukan. Yang kedua, ai ilal badal, yakni merindukan kepada badal. Wa muntaziratan lah, dan menunggu-nunggu badal. Nahu suliba zaidun thawbuh. Dirampas zaid thawbuh, pakaiannya. Fa innaka qabla an tadhkura thawba tasiru nafsu mutasyawiqatan ila bayani syai' al-maslub. Sesungguhnya engkau, sebelum kau menyebutkan al-thawb, yaitu dikatakan suliba zaidun, sebelum disebutkan thawb, jiwa ini menjadi mutasyawiqah, merindukan penjelasan tentang sesuatu yang dirampas. Idh minal zahiri an lam tuslab nafsu, karena diantara perkara yang zahir, maklum, bahwasanya yang dirampas bukan diri Zaid. Bal syai'un minhu, bahkan sesuatu dari Zaid. Wahina idzin fal isnadu ilal awwali la yaktafi bihi min jihatil ma'na. Maka ketika itu penyandaran, ya, kepada yang pertama tidak cukup dari sisi makna. Suliba zaidun, disantarkan asal di sini kepada Zaid belum cukup. Wa inna ma usnida ilahi ala qasdi ghairihi, tidak lain disandarkan di sini fi'il kepada Zaid ala qasdi ghairihi, untuk tujuan selainnya. Mimma yata'allaq bih, dari apa yang berkait dengan Zaid. Wa yulabisuh, dan berkaitan dengannya. Bi ghairi al-juz'iyah, dengan kaitan selain bagian atau keseluruhan. Wa yakunul ma'na mukhtasan bil awal, sehingga jadilah maknanya dihususkan untuk yang pertama. Ka'ajabani Zaidun husnuh au kalamuh au fahmuh, mengagumkanku Zaid husnuh, kebagusannya, ucapannya, pemahamannya. Fa'innal i'jaba mustamilun ala Zaid. Sesungguhnya al-i'jab, rasa kagum, mustamil ala Zaidin majazan, mencakupi Zaid secara majaz. Wa ala husnihi wa kalamihi wa fahmihi haqiqatan, dan mencakupi al-i'jab ini ala husni kalami dan fahmi secara hakiki. Demikian pula contoh suriqa Zaidun thawbuh, ataupun farasuh. Fa inna Zaidan masruqun majazan, sesungguhnya Zaid secara majaz dicuri, sebagai sesuatu yang dicuri. Sedangkan al-faras adalah sesuatu yang secara hakiki dicuri. Fa kharaja bihadha syarti nahu, maka keluarlah dengan syarat ini. Syarat ini itu apa? Yang dimaksud dengan syarat ini, antab kon nabsu inda zikr al-awal mutasyawiqah ilaih. Qutil al-amiru sayyafuh, dibunuh al-amir, penguasa itu, sayyafu al-gojonya. Fala yajuzu mithlu hadha al-ibdal aslan. Maka semisal contoh ini tidak boleh dijadikan sebagai badal sama sekali. lifaqdi asyaratil madhkur, karena hilangnya syarat yang telah disebutkan. Kalau syarat yang telah disebutkan kan tadi, jiwa dalam kondisi menunggu-nunggu, karena disandarkannya fi'il itu masih kepada sesuatu yang sifatnya majaz kan, masih global apanya. Suliba Zaidun, Zaid dirampas. Di sini penyandarannya masih global. Apanya yang dirampas? Dalam kondisi jiwa menunggu-nunggu. Ataupun pada contoh Qutil al-Amir Sayyafu, enggak ada di situ. Tasyawuk an-nafas ila sani atau ila al-badal. Sehingga tidak boleh dijadikan semisal contoh ini sebagai badal sama sekali. Kemudian lifaq di syartil madhkur li'anna al-awwala ghairu mujmalin, karena yang pertama itu tidak mujmal. Sudah muqayyad dia. Sudah apa? Tertentu. Idh yustafadu 'urfan min qawlika qutil al-amir, karena diambil faedah secara kebiasaan bahwasanya ucapan qutil al-amir memungkinkan bahwasanya yang membunuhnya justru sayyafu al-gojonya. Qalahu ad-damamini, ini dikatakan oleh ad-damamini. Nah itu, syarat yang pertama adalah agar jiwa dalam kondisi merindukan badal. Kapan itu terjadi? Ya ketika penyandaran ya hadas kepada yang pertama itu masih global. Ya. Seperti tadi, suliba Zaidun, Zaid dirampas. Apanya ini? Ya, masih ijmal. Suriqa Zaidun, demikian pula. Ataupun pada contoh Qutil al-Amir, sudah tidak merindukan lagi. Qutil al-Amir yang langsung difahami adalah Amir itu sendiri yang terbunuh, ya kan? Tapi kalau suliba Zaidun dirampas Zaid, enggak mungkin Zaid yang dirampas. Ya. Karena yang namanya rampasan ataupun perampasan ya adalah sesuatu dari Zaid, hartanya, pakaiannya ataupun yang semisal itu. Asani, syarat yang kedua dari badal syimal, la budda fihi kama qala Ibn Malik wa tabi'ahu wal fakihi wa ghairuhu min imkani fahmi ma'na inda hadzih. Syarat yang kedua yang mesti ada pada badal syimal sebagaimana dikatakan oleh Ibn Malik dan diikuti oleh al-fakihi dan selainnya, yaitu imkani fahmi ma'na, masih mungkin untuk maknanya difahami, inda hadzih, ketika dibuang apa badalnya. Seperti suliba Zaid, Zaid dirampas, masih bisa difahami. Maksudnya ada sesuatu yang dirampas dari Zaid. Entah hartanya atau pakaiannya. Belum jelas tapi. Tapi masih bisa difahami kan. Yang dicuri bukan, yang dirampas bukan Zaid gitu. Tapi sesuatu darinya. Zaid dirampok, dirampas. Bukan Zaidnya kan. Tapi sesuatu darinya. Nah itu syarat kedua. Masih mungkin bisa difahami maknanya ketika dibuang apa? Apa ya? Badalnya. Wa min husnil kalami, dan juga mesti harus ada padanya husnil kalam, itu ma'atuhu min imkani, la buddha min imkani wa la buddha min husni, juga mesti harus ada padanya husnil kalam, kebagusan kalam dengan menakdirkan pembuangan badal tadi, meskipun badalnya dibuang tapi kalamnya masih bagus. Wa li ajli dhalika ju'ila nahwu a'jabani Zaidun akhuhu badala idrabin li'adami sihhati al-istighna'i 'anhu bil awwali. Oleh karena alasan ini, maka dijadikan contoh a'jabani Zaidun akhuhu, Zaid mengagumkanku, akhuhu saudaranya, sebagai badal idrab, bukan badal syimal. Ya, kenapa? Li'adami sihhati al-istighna'i 'anhu bil awwal. Karena dalam contoh ini tidak benar kalau mencukupkan ya dengan yang pertama saja tanpa yang kedua. Kalau dikatakan ajaban Zaidun, keliru, karena yang dimaukan akhuhu. Iya kan? Kalau mencukupkan dengan yang pertama, boleh enggak ajaban Zaidun dalam kondisi yang dimaukan saudaranya yang membuat kagum? Enggak bisa kan? Nah itu. Ngerti enggak? Ya paham ya. Wa kadzalika nahu asrajtu Zaidan farasah, saya memberi pelana Zaid farasah, kudanya. Ini pun tidak bisa. Kurang bagus dalam kalam. Kalau dibuang apa? farasnya, maka tidak boleh dijadikan faras sebagai badal syimal. Karena kalau dibuang enggak bagus. Meskipun masih mungkin difahami bahwasanya dikasih pelana bukan Zaid, tapi kendaraannya, apakah kudanya, untanya atau yang semisalnya, tapi enggak bagus dalam kalam. Li'annahu wa in fuhima, kalau tadi aja bani Zaidun akhuhu enggak boleh dijadikan badal syimal, kenapa? Karena susah difahaminya. Aja bani Zaidun, yang dimaukan akhu tapi Zaid. Susah untuk bisa sampai kepada pemahaman Zaid yang mengagumkan gue. Iya kan, kalau dibuang Zaidnya. Kalau dibuang apa? Akhunya. Kalau dibuang, ya jadi Zaid yang membuat kagum, bukan akhuhu. Kalau ini masih mungkin difahami asradu Zaid dan farosah, saya memberi pelana Zaid kudanya. Masih mungkin kalau dibuang farosah, untuk yang dimaksud dengan diberi pelana bukan Zaid. Tapi enggak bagus dalam kalam. Yang kedua berarti min apa? Husni al-kalam. Keluar dari min husni al-kalam. Li'annahu wa in fuhim, meskipun contoh ini meskipun dibuang, meskipun masih difahami maknanya ketika dibuang, ya, yang setelahnya badal, yang setelahnya faros, lakin la yahsun isti'malu mislih, hanya saja kurang bagus penggunaan semisal ini. Astrajitu Zaidan, ini kurang bagus. Meskipun difahami bahasanya dikasih pelana bukan Zaid, tapi kendaraannya, tapi enggak bagus. Bal la yustamalu, bahkan tidak digunakan kalamnya seperti ini. Enggak digunakan. Kenapa? Li'anna al-israj la yakunu illa lil khail, karena yang israj diberi pelana tidaklah terjadi kecuali bagi khail. Apa khail? Kuda. Wal khaila wal bighala wal hamir. Khail kuda bi al khail wal hamir wal bighal, campuran apa? Kuda keledai wal hamir keledai. Fa'in sumia syai'un humila ala lidrab wal ghalab. Kalau didengar yang semisal ini, maka dibawanya kepada al-idrab. Padahal idrab dan ghalab. Bukan padahal ishtimal. Kalau dengar ada misalkan semisal tadi, asradu zaid dan farasah, maka dibawanya kepada apa? Ghalab. Qala ibn Anqa. Dikatakan oleh ibn Anqa, wa qad yakhruju bihada syarti, nahwu nazartu ila al-qamari falakih fata'ammal. Kata Ibn Anqa, bisa atau kadang keluar dari syarat ini, syarat yang kedua, imkanu faham. Contoh, nazartu ila al-qamar falakih, saya melihat kepada qamar falakih, tempat orbitnya, tempat berputarnya, tempat peredarnya, fata'ammal, perhatikan katanya. Hanya saja dibantah lagi oleh syarih. Walaysa kadzalik. Yang benar tidak seperti itu. Ini bisa difahami, bukan tidak bisa difahami gitu. Nazartu ilal qamar, meskipun dibuang falak, mungkin bisa difahami maknanya falaknya. Ya. Kata Ibnu Anqa kan ini kan kalau dibuang nih contohnya nih. Dibuang falaknya enggak difahami. Bahwasanya dilihat itu falak. Tapi boleh falak di sini sebagai badal syimal. Bagaimana gitu maksudnya? Paham enggak? Walaysa kadzalik, tidak seperti itu kata syarih. Fa inna isnad an-nazar ila al-qamar, sesungguhnya penyandaran an-nazar, pandangan kepada al-qamar, wal muradu falaku, kemudian yang dimaukan adalah falaknya, mimma yahsun, ini diantara yang bagus dalam kalam. Wa isma' dan didengar. Ya. Sudah paham ya? Jadi nazartu ilal qamar falaki, ini termasuk yang memenuhi syarat karena ini bagus dan didengar ya seperti ini dalam kalam al-Arab. Berbeda dengan yang sebelumnya tadi, a'jabani Zaidun akhuhu atau asrajtu Zaidan farasah. Kemudian wasalithu, syarat yang ketiga dari badal ishtimal. Berarti di sini ada dua tambahan syarat dari asy-syarih, yaitu apa? Yang pertama, jiwa dalam kondisi merindukan penyebutan badal ishtimal. Yang kedua, maknanya masih mungkin difahami dan tetap bagus meskipun dibuang apa? Badal ishtimalnya. Yang ketiga dari al-musannif, yaitu la budda min itisalihi ay al-badali bi dhamirin yarji'u ila al-mubdal minhu. Mesti harus badal bersambung dengan dhamir yang kembali kepada mubdal minhu. Imma madzkurun, apakah dhamirnya disebutkan? kal misal al mazkur sebagaimana contoh yang disebutkan. Apa itu contoh yang disebutkan dari badal syimal? A'jabani Zaidun ilmuhu ya. A'jabani Zaidun ilmuhu. Disebutkan hak di sini. Au muqaddarun ataupun dhamirnya muqaddar ka qaulillahi ta'ala qutila ashabul ukhdudin nar. An-nari atau an-naru. An-nari sebagai badal isimal dari apa? Al-ukhdud. Parit-parit. Kucila. Ya. Ashabu al-ukhdud. Celaka mereka. Ashabu al-ukhdud. Orang-orang yang membuat parit-parit. Yaitu an-nar, api. Maknanya kucila lu'ina. Ashabu al-ukhdud. Di la'nat. Ashabu al-ukhdud. Para pembuat parit-parit. Makna al-ukhdud adalah asyak. Ya, parit. Lubang yang digali di tanah. Asyak fil ardi, lubang yang digali di tanah, alladhi ja'aluhu lil mu'minin, yang mereka peruntukkan bagi kaum mu'minin. Wa awqadu fihi nara, dan mereka nyalakan padanya api. Ya, dahsyat sekali ya ujiannya, subhanallah. Ujian yang menimpa kaum-kaum sebelum kita, dahsyat diuji dengan api. Wa alqaw fiha al mu'minin, dan mereka lemparkan di dalamnya kaum mu'minin. Ini menunjukkan kekuatan ya, iman mereka yang sangat. Wa qissatu ashabil ukhdudi mustawfatun fi kutubi tafsiri wa fi sahihi muslimin. Dan kisahnya ashabul ukhdud disebutkan secara lengkap di dalam kitab tafsir dan juga dalam sahih muslim di negeri Najran. Di Najran qabla bi'thati nabi sallallahu alaihi wasallam bin nahwi 70 sanah, sebelum diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 70 tahun sebelum itu. Wa i'rabul ayati, i'rab ayat ini, qutila fi'lun madin mughayyaru sighah ashabu naibu fa'ilin wal ukhdud mudhafun ilayh an-nari badalu shimal min al ukhdud wa dhamir al-a'id ila al mubdal minhu, dhamir yang kembali kepada mubdal minhu yaitu kepada al ukhdud. Muqaddar indal jumhur, ditakdirkan menurut jumhur. Ini isyarah ala al-khilafih. Yani ay fihi, takdirnya ay fihi. Ya. Qutila ashabul ukhdud. An-nar fihi. Ya. Wa indal kufiyin wa jama'atin nabat anhu al. Adapun menurut orang-orang Kufah dan sekelompok ahli nahu, itu dhamirnya digantikan oleh al. Sehingga tercukupi dengan al. Enggak perlu di situ menakdirkan dhamir. An-nari alif lam di situ menggantikan dhamir huwa yang kembali kepada al-khudud. Wal aslu aslinya naruh. An-nar naruh aslinya. Nah, itu menurut orang-orang Kufah dan jamaah. Wa inda ibn Malik la hadfa aslan. Adapun menurut Ibn Malik, maka kata beliau tidak ada pembuangan sama sekali. Berarti badalnya badal apa kalau enggak ada pembuangan? Padahal kul ya kan, enggak ada buangan. Wa qala al-Farra'u wa Ibn Tarawah badal kul wa la hadza. Kata al-Farra' dan juga Ibn Tarawah badal kul dan tidak ada pembuangan karena badal kul tidak butuh kepada yang namanya dhamir yang a'id ila madza al-mubdal min. Wa bani khuruf badal inda sepertinya. Wabni khuruf badal. Atau kalau ma'tufnya pada qala, berarti maka ibnu. Kalau inda min Malik, nahaf aslan. Kalau kepada qala berarti wabnu. Maqala ibnu khuruf. Kata ibnu khuruf, badal idrab. Wal asah ma zakarahul musannif. Tapi yang sahih adalah apa yang telah disebutkan oleh musannif. Yaitu badal apa? Al ishimal. Al-ukhdud. Ya. Parit-parit. Masuk di dalamnya. Ya, an-nar. Ar-rabi'ul badalul mubayin. Yang keempat, badal al-mubayin. Bayana yubayinu. Apa namanya? Apa? Maknanya apa? Hah? Maknanya apa? Bayana, yubayinu, mubayana. Ya. Mubayyin itu. Kalau mubayyin yang jelaskan. Kalau mubayyin itu yang berbeda ya. Iya kan? Mubayyanah terpisah. Al-badal al-mubayyin. Ailil mubdal minhu. Yani badal yang dia mubayyin terpisah dari mubdal minhu. Bukan bagian dari mubdal minhu. Bihaitsu la yush'ir bihi dzikrul mubdal minhu. Di mana penyebutan mubdal minhu tidaklah mengisyaratkan kepada badal mubayyin ini. Dari satu arah pun ataupun dari arah manapun. Bihaitsu la yush'iru bihi dzikru al-mubdal minhu. Di mana badal mubayyin ini tidaklah disyaratkan oleh penyebutan mubdal minhu ataupun dari mubdal minhu. Tidak diambil dari mubdal minhu ya. Dari satu arah pun ai bi an la yakuna mutabiqan lah, yaitu dengan bahwasanya badal mubayyin ini tidak mencocoki mubdal minhu wala juz'an, bukan pula bagian dari mubdal minhu, bukan pula mulabisan lah, sesuatu yang berkait dengan mubdal minhu terpisah ya, dengan makanya kan badal yang dia terpisah dari apa mubdal minhu ya. Tidak diambil dari apa mubdal minhunya ya. Makanya dikatakan di sini dari arah yang la yush'ir bihi dzikrul mubdal minhu, dari arah yang tidak disyaratkan oleh mubdal minhu. Wahwa salah satu aqsamin. Ya kalau yang sebelumnya kan diambil dari mubdal minhunya kan. Badal kul jelas. Apa contohnya badal kul? Ja'a Zaidun akhuka. Apa? Akhuka ya? Nah ini akhuka nih jelas tuh. Akhuka ya'in Zaid. Kemudian badal yang setelahnya apa lagi? Ya, badal ba'ab. Akal turuhi fasturusah. Itu diambil, disyaratkan dari mubdal minhunya. Apalagi yang ketiga? Ijtimal juga demikian. Ya, disyaratkan dari mubdal minhunya. Adapun yang keempat, ya, itu terpisah. Wahuwa salah satu aqsamin badalul ghalati. Dan dia, badal mubayyin, itu ada tiga macam. Badal ghalat. Badal karena keliru. Wahuwa alladhi lam yuqsad matwu'uhu bal sabaqa ilaihi lisan. Badal ghalat adalah badal yang tidaklah matbu'nya itu diniatkan. Diniatkan, tidak diniatkan penyebutannya. Bahkan itu disebut karena sabaqa ilaihi lisan. Lisan ini keceplosan. Ini keceplosan lisannya. Wa badal nisyan, itu badal ghalat. Badal yang tidak dituju, tidak diniatkan penyebutan apa matbu'nya, hanyalah dia disebutkan karena keceplosan. Badal nisyan wa huwa ma qusida dzikru matbu'ihi tsumma tabayyana fasadu qasdih. Badal nisyan adalah badal yang qusida dzikru matbu'ih, diniatkan penyebutan matbu'nya. Tsumma tabayyana fasadu qasdih, setelah itu jelaslah, tampaklah salah ya, kerusakan qasd, tujuan dia menyebutkan mubdal minhu tadi atau matbu' tadi sehingga dia tinggalkan. Nah itu. Maqsida dzikru matbu'i, apa yang diniatkan dari awal penyebutan matbu'nya kemudian jelaslah itu kurang bagus. Ya, menyebutkan mubdal minhu atau matbu'nya. Maka diganti dengan yang lain. Wa badalu al-idrab, badalul idrab wa huwa maqsida fihi kullun. Nah ini bedanya ya. Kalau yang tadi tidak diniatkan keceplosan, kalau yang kedua diniatkan, hanya saja setelah itu tampak. Ya. Kurang bagusnya. Dia menyebutkan matbu'nya. Yang ketiga, badalul idrab wa huwa maqsida fihi kullun minal mubdal wal mubdal min. Badal idrab adalah apa yang diniatkan padanya setiap dari mubdal dan mubdal minhu, ya semuanya diniatkan. Tidak dibatalkan. Qasdan sahihan, dengan tujuan yang sahih. Wa ankara qaumun minhum al-mubaridu as-salasata. Hanya saja satu kaum di antaranya al-mubarid mengingkari tiga macam badal ini. Wa kharraju ma awhama dzalika 'ala hadzal 'atif. Dan beliau menggolongkan contoh yang mengesankan badal atau tiga badal ini kepada pembuangan huruf ataf. wahyal waw al-mufidati li taqsim, yaitu wawu yang berfaedah untuk taqsim, membagi-bagi. Ditakdirkan di situ apa wawu. Contoh, ra'aitu Zaidan al-farasa, ra'aitu Zaidan al-farasa. Saya melihat Zaid al-farasa. Hadzal mithal yasluh li kulli wahidin min ats-tsalatsati. Ini satu contoh ini cocok untuk setiap satu dari tiga macam badal tadi. Yang pertama badal apa? Badal ghalat, yaitu keceplosan, kamu inginnya mengucapkan al-faras. Cuma tergesa-gesa, akhirnya keceletot gitu ya. Dapatnya Zaid, ra'aitu Zaidan al-farasa. Yang dilihat apa? Al-faras. Ada pun disebutkan Zaid, kenapa? Karena keceplosan. Bisa juga dibawa kepada badal apa? Nisyan. Ra'aitu, bayang-bayang itu Zaidan. Ya. Ternyata semakin dekat, bukan ini. Sepertinya bukan Zaid, kuda itu, al-faras. Gitu. Ya. Ataupun dua-duanya katanya. Ya. Ra'aitu Zaidan al-farasa, nanti akan ada rinciannya di tempatnya. Saya melihat Zaidan, Zaid al-farasa, kuda. Ya, diingatkan dua-duanya. Tidak digugurkan. Saya melihat Zaidan al-farasa. Melihat Zaid faras, ya kuda. Nanti insyaallah ada di tempatnya. Li'annaka aradta an taqula ibtida'an, karena kau hendak mengucapkan di awal kali ra'aitu al-farasa. Nah, ini menjelaskan tentang badal apa? Ghalat. Engkau di awal kali ingin mengatakan ra'aitu al-farasa, fa ghalatta, kemudian kamu keliru. Aisa baqa lisanuk, yakni keceplosan, lisanmu mendahului keinginanmu kepada yang lain. Fakulta Zaid, sehingga engkau ucapkan Zaid min ghairi qasdin, tanpa niatan. Thumma nataqta bisawabi fakulta al-faras, kemudian engkau ucapkan yang benar, maka engkau katakan al-faras. Insyaallah jelas ya. Fahadha badalul ghalat, ini disebut dengan badal al-ghalat. Bil idhafati, dengan idhafah, ay badal anil lafzil ladhi huwal ghalat. Bil idhafah, dengan idhafah, yani idhafah badalin, dengan idhafah badal anil lafzil ladhi huwal ghalat, kepada lafaz ghalat. Bil idhafah, ya idhafah badal kepada lafaz ghalat. Fal mubdal minhu huwal ghalat, maka sebenarnya yang ghalat itu mubdal minhunya, iya kan? Yang salah kan mubdal minhunya, bukan badalnya kan? Tapi kenapa disebut badal ghalat? Badalnya yang disandarkan kepada ghalat gitu. Ya, padahal yang ghalat apanya? Mubdal minhunya, tapi disandarkan di sini badal kepada ghalat. Fal mubdal minhu huwal ghalat. Mubdal minhunya itulah yang keliru sebenarnya. Lal badal, bukan badal. Wa isamma tabihuna, dan tabinya di sini, badalnya disebut dengan badal ghalat. Min haitsu, dari sisi mana? Dari sisi inna sababal ityana bihi huwal ghalat. Dari sisi bahwasanya sebab ya terjadinya hal itu adalah ghalat, kekeliruan. Ya. Badal yang muncul karena sebab apa? Kekeliruan gitu loh. Itu sebab penamaan atau penyandaran badal kepada ghalat. Badal ini didatangkan karena sebab kekeliruan pada mubdal minhu. Ya, fi dzikril mubdal minhu. Ya. Walam yurid annal mubdila nafsahu ghalatun, dan tidaklah si mutakallim menghendaki bahwasanya mubdil itu sendiri, badal itu sendiri ghalat, bukan. Ya. Bisa dipahami ini ya. Wa kaifa yakunu ghalatan wa huwa al-maqsud binisbab, maka bagaimana mungkin yang ghalat itu badalnya? Padahal badal itu adalah al-maqsud binisbah. Itulah yang dituju dalam penyandaran. Penyandaran ro'a itu kan aslinya kepada al-faros, ya kan? Adapun disandarkannya kepada Zain karena salah. Wa qadiyatu kalamil musannifi ka ghairihi anna badal al-ghalat yasihu fi an-nasri. Perihal ucapan al-musannif seperti ucapan yang lainnya, yaitu bahwasanya badal ghalat bisa terjadi pada nasr, kalimat-kalimat yang bebas. wa huwa qawlu sibawaihi, ini ucapannya atau penyebab sibawai wal aktsarin, dan kebanyakan ahli nahwu. Sah, bukan hanya pada syair nazam, tapi juga pada nasr, kalimat-kalimat yang bebas. Wa qala ba'dhum innahu yajuzu fi syi'ri duna nasr, sebagian yang lain mengatakan bahwasanya badal ghalab itu boleh pada syair, tidak pada nasr. Wa akasahu ba'dhum, sebagian yang lain membaliknya, hanya boleh pada nasr, tidak boleh pada syair. Qala akharun inna badal ghalab lam yaqa' fi nazmin wala nasrin wasadalla al-musbituna lahu biqawli dhirrimah. Yang lain mengatakan bahwasanya badal ghalab tidaklah terjadi pada nazm, tidak pula pada nasr. Berarti ada berapa pendapat nih? 4. Yang pertama menetapkan adanya badal ghalab baik pada nasr ataupun nazm. Yang kedua bagaimana? Menetapkan pada syair tidak pada nasr. Yang ketiga menetapkan pada nasr tidak pada syair. Yang keempat tidak menetapkannya sama sekali. Wastadalla al-musbituna lahu biqawli dhirrimah, mereka-mereka yang menetapkan adanya badal ghalab berdalil dengan ucapannya dhirrimah dalam ucapan syairnya, lam ya'u fi syafataiha hawatu la'sin wa fil lisati wa fi anyabiha shanabun. Mana di sini syairnya? Lam ya dibadali dengan hawatu la'sin. Lam ya, dia wanita itu, lam ya bibirnya berwarna hitam, hawatu la'sin, bahkan merah gitu loh. Merah bercampur hitam. Wa fil lisat, kemudian pada lisatnya, pada gusi-gusinya dan juga gigi taringnya, shanab, ada kelembutan. Bard. Di sini dibadali lamnya dengan hawatu la'as. keliru ya. Mana di sini badalnya? La'as itu. Tadi hawa. Ya, lam ya'u fi syafati fi syafataiha hawatu hawatun la'asun. Wa fi al-lisat wa fi anyabiha shanab. Sini hawa sebagai mubtada, la'as badal ghalab, tadi hawa. Ya. Makna hawa bi dhammi al-ha, huwa ya huwa dengan dhamma pada ha dan tasydid wawunya, humrah fi syafatain, warna merah pada dua bibirnya, tudrab ila sawad, condong ke hitam. Adapun humrah, adapun na'as, humrah fi batin syafah, warna merah pada bagian dalam bibir ini. Kalau kita baca fa itu kan bagian balum kan, gigi seri atas, ujung gigi seri atas dengan bagian dalam bibir. Nah itu. Adapun lam ya di situ khabar bagi mubtada mahdhuf, artinya hiya hiya lam ya fi syafataiha. Dia wanita itu lam ya fi syafataiha. Lam ya bermakna coklat. Pada dua bibirnya. Adapun huwa maknanya tadi humrah fi asyafataini tudrab ila sawad, merah kehitaman. Kemudian dibadal dengan la'as, merah, ya, bukan kehitaman. Ya, ini bisa dipahami. Ada yang belum paham? Sudah dibaca belum matanya? Belum ya? Sudah? Belum ya? Ya, silakan dibaca. Dari Ar-Rabi' berarti ya? Ar-Rabi' matanya dibaca sampai selesai. Matanya sampai selesai. Ini kan Sabtu ya, untuk Senin kan biar panjang. Dari Ar-Rabi' Al-Badal Mubayyin. Apa? Apa? Jadi gimana jadinya? Dikatakan gimana berarti? Tauban. Ya, kenapa dibawa ke situ? Tauban gitu, surah Qasidah dan Tauban. Tamiz apa? Kalau kan tashakko, tafakko, zaidun, arokon. Ya. Sama enggak? Ya. Beda ya? Saubu. Ya Allah alam, bisa enggak di bawah situ. Ya. Ya dicek lagi syarat-syaratnya pada tamiz. Ya, syarat-syarat pada tamiz. Ya. Bismillah. Qala al-musannif ar-rabi'u al-badalul mubayyinu wa huwa thalathatu aqsamin. Badalul khalati wa badalul nisyani wa badalul idrabi nahwu ra'aytu zaidan al-farasa li'annaka in aradta an taqula ra'aytu al-farasa fa huritta fa qulta zaidan fa hadha badalul khalati wa in qulta ra'aytu zaidan thumma lamma nataqta bihi tadhakkarta la'annaka innama ra'aita farasan fa abdaltahu minhu fa hadha badalul nisyani wa in aradta al-ikhbara awwalan bi'annaka ra'aita zaidan thumma badalaka an tukhbira bi'annaka ra'aita al-farasa فهذا بدل الإضراب ومثال الفعل من الفعل قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب ويجوز إبدال النكرة من المعرفة نحو يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قال الشارح لم يأو في شفتيها حوة لأس وفي اللثات وفي أنيابها شنب قال الحوة السواد واللأس سواد مشرب بحمرة وفي الوافي وشرهه ما حصله وقد يكون المبدل منه متغالطا فيه لا غلطا أي يظهر المتكلم من نفسه أنه غالط فيه لغرض الإبهام وليس غالطا في نفسه في نفس الأمر فالذكره أولا عن قصد وتعمد لكنه أوهم أنه غالط لغرض المبالغة والتفنن في الفصاحة وهذا يستعمله الشعراء كثيرا وشرطه أن يرتقي من الأدنى إلى الأعلى كهند نجم بدر شمس لأنك وإن كنت قاصد الذكر نجم توهم من نفسك الغلط وإنك لم يقصد في الأول إلا تشبيهها بالبدر ثم تفعل كذلك متكلا إلى الشمس وهو فصيح دون الغلط ولا أدري لأي معنى جزم بأن بدر الغلط غير فصيح مع أن النسيان لا ينافي الفصاحة اللهم إلا أن يكون تتبع كلام الفصحاء ولم يجدوا بدل الغلط فاشيا فيه فحكموا بأنه غير فصيح نظرا إلى هذا المعنى وليس المراد أن الإنسان إذا سبق لسانه إلى ذكر ما لم يقصده فتنبه فذكر المقصود يحكم بأن لفظه المذكور على سبيل السهو غير فصيح انتهى وإن قلت رأيت زيدا قاصدا الإخبار عن رؤيته ثم لما نطقت تذكرت أنك لم ترد زيدا إنما رأيت فرسا فأبدلته أي لفظ الفرس منه أي من زيد بأن قلت رأيت زيدا لفرس فهذا بدل نسيان أي بدل شيء ذكر نسيانا وهذا كالذي قبله قال الفاكهي قال الفاكهي لا يقع في فصيح الكلام ومتعلقة الجنان وبدل الغلط متعلقه اللسان وبعض النحويين لم يفرق بينهما بل سموها بدل الغلط وإن أردت الإخبار أولا بأنك رأيت زيدا ثم بدا لك أن تضرب أي تعرض عن ذلك وأن تخبر بأنك رأيت الفرس ويكون الأول في حكم المتروك فهذا بدل الإضراب ويسمى أيضا بدل البداء بالدال المهملة والمد لأن المتكلم يخبر بشيء ثم يبدو له أن يخبر بآخر bi akhara min ghairi ibda min ghairi ibtalin min ghairi ibtalin lil awwali fa kullu min at-tabi wal matbu'i fihi maqsudun qasdun qasdan sahihan wa minhu qawluhu innar rajula la yusalliya salata ma kutiba lahu nisfuhu thuluthuhu rubu'uhu nisfuha thuluthuha rubu'uha khumusuha sulusuha subuha thumunuha tusuha usyuruha fathuluthuha wa ma ba'dahu badalu idrobin min nisfiha au kullu wahidin badalun mimma qablahu wa huwa idrobun idrobun intiqali idrobun tiqalin la idrobu ibtalin wal ahsanu fi hadhihi thalathati ayya'tifa ayyu'tafa fiha tabi'u fayakunu min aktin nasaki li anna bal tush'iru bi anna ma qablaha dhakara dhukira an qasdin illa annahu adraba anhu fayakhrujul kalamu an kaunihi sadrun an ghalatin aw nisyanin wali anna bidhikri bal yang dafi'u tawahuma kaunal badali fi dalika sifatun lima qablah kama fi qawlika ra'aytu rajulan himaran idh yahtamil an takuna aradta bi qawlika himaran jahilan aw balidan. Lima iya fi syafataiha hawatun la'asun wa fil lisati wa fi anyabiha syanabun. Qala al-huwa, ya lapun al-huwa, al-huwa as-sawad, maknanya hitam. Wa la'as sawadun musyarrabun bihumrah, sedangkan la'as hitam tapi bercampur humrah, merah. Wa fil wafi wa syarhihi ma hasiluh, dalam kitab al-wafi dan syarahnya, di mana hasilnya atau kesimpulannya adalah wa qad yakunu al-mubdalu minhu mutaghalidan fihi la ghalidha, terkadang al-mubdal minhu mutaghalidan fihi, pura-pura keliru padanya. La ghalata, bukan keliru. Faqad yakunu al-mubdal minhu mutaghalitan fihi wa la ghalata. Ay yadhhar al-mutakallim min nafsi annahu ghalid. Maksud ucapan beliau, terkadang mubdal minhu di situ mutaghalatan fihi, pura-pura keliru, la ghalatan, bukan keliru benaran. Ayuzhir al-mutakallim min nafsih, yakni terkadang si mutakallim menampakkan pada dirinya annahu ghalid, seolah-olah dia keliru fih padanya, li gharadul ibham, karena tujuan ibham menyamarkan, walaysa ghalidan fi nafsil amr, dan dia tidak keliru pada perkara itu sendiri, bal dzakarahu awwalan an qasdin, bahkan dia sebutkan yang pertama dengan kesengajaan, wa ta'ammudin, dengan niat dan kesengajaan. Lakinnahu awhama annahu ghalid ghalid, hanya saja dia mengesankan kepada orang lain seolah-olah dia salah, keliru. Li gharadil mubalaghah, untuk tujuan mubalaghah. Ya. Bersungguh-sungguh dalam menunaikan satu makna. Wa tafannun fil fasahah, dalam rangka membuat variasi dalam al-fasahah, kefasihan bahasa. Wa hadza yasta'miluhu asy-syu'ara'u katsiran, ini seringkali digunakan oleh para penyair, karena memang yang namanya syair itu banyak sekali di situ yang namanya mubalaghah. Wa tafannun fil fasahah. Wa syartuhu, ini syaratnya. Syarat badal apa? Ghalat. Jadi badal ghalat itu terkadang sengaja disebutkan, bukan karena keliru, sengaja disebutkan karena tujuan mubalaghah. Dan tafannun fi al-fasahah, syaratnya an yartaqiya minal adna ilal a'la, agar meningkat, naik dari yang rendah kepada yang tinggi. Seperti hindun najmun, badrun, syamsun. Hindun itu seperti bintang, bulan purnama, matahari, naik dari adna ilal a'la. Li'annaka wa in kunta qasidan li dzikri najm, karena engkau meskipun engkau sengaja menyebutkan an-najm bintang, ya. Tuwhima min nafsika al-ghalat, tapi dikesankan dari dirimu ada kesalahan. Ya, dikesankan, dibayangkan kesalahan penyebutan darimu. Wa annaka lam taqsud fil awal, dan dikesankan bahwasanya engkau tidaklah menginginkan fil awal. Pada yang pertama, illa tashbihuha bil badri, ya, melainkan kau sebenarnya ingin menyerupakan dengan badr. Thumma taf'al kadzalik, kemudian kau perbuat demikian lagi, mengesankan bahwasanya kau salah lagi, mengesankan kau tidak memaksudkan yang kedua tapi yang ketiga, yaitu dengan dikatakan apa, syamsun. Thumma taf'al kadzalika muntaqilan ila syams, kemudian kau perbuat demikian lagi, mengesankan kepada muhafa bahwasanya engkau salah. Iya, bahwasanya engkau tidak memaksudkan itu yang kedua, tapi yang ketiga, yaitu ila syams. Bisa dipahami ini? Ngerti ya? Atau diulang? Ya, ya, syaratnya adalah an yartaqiya minal adna, naik dari yang rendah ke yang tinggi, ke yang lebih tinggi. Seperti hindun najun, badrun, syamsun. Ya, karena kau meskipun kau qasidan, sengaja meniatkan penyebutan najm. Ya. Tuwhima min nafsik al-ghalat, tapi disangka kekeliruan darimu. Disangka oleh orang lain keliru. Wa annaka lam taqsud fil awal, dan disangka bahwasanya kau tidak menghendaki pada yang pertama kecuali tashbihan bil badr, menyerupakan dengan al-badr. Hindun najmun badrun. Ini ucapan kamu ini mengesankan bahwasanya kamu keliru ketika menyebutkan apa, najmun. Meskipun kamu sendiri sengaja untuk mubalaghah, tapi orang yang diajak bicara kesannya kamu salah gitu menyebutkan yang pertama tadi. Iya. Dan kesannya bahwasanya tidaklah engkau menghendaki ya pada yang pertama kecuali menyerupakan dengan badr. Kemudian summa taf'alu kadzalik, kemudian kau perbuat yang demikian lagi, mengesankan kamu salah dan bahwasanya kamu tidak menghendaki kecuali ya kecuali yang setelahnya, syams. Wa huwa fasihun dunal ghalat, maka ini sebenarnya fasih, bahasa yang fasih, bukan kekeliruan, bukan kesalahan. Wala adri li ayyi ma'nan jazamu bi anna badal ghalati ghairu fasih, dan saya tidak tahu ya, karena makna apa mereka, para ahli nahwu atau sebagian mereka menegaskan bahwa badal ghalat itu ghairu fasih, adalah kalam yang tidak fasih. Ya. Ma'anna nisyana la yunafi al-fasohata, padahal nisyan, lupa, ini tidaklah menafikan kefasihan. Ya. Allahumma illa an yakunu tatabba'u kalam al-fusuhai falam yajidu badal ghalat fasyan fih fahakamu bi annahu ghairu fasih نظرا إلى هذا المعنى وليس المراد أن الإنسان إذا سبق لسانه إلى ذكر ما لم يقصده فتنبه فذكر المقصود بحكم بأن لفظه المذكور على سبيل السهو غير فصيح. Kecuali, diulang dari sebelumnya, kata beliau Asy-Syarih, saya tidak tahu karena makna apa mereka, sebagian ahli nahwu, menjazmkan, menegaskan bahwasanya badal ghalat itu bukan tidak fasih. Padahal yang namanya nisyan la yunafi al-fasahah, tidaklah menafikan kefasihan bahasa. Kecuali seandainya mereka sudah berupaya menelusuri, meneliti kalamnya al-fusaha, orang-orang yang fasih bahasanya dari al-Arab. Kemudian mereka tidak mendapati badal ghalat menyebar padanya. fahakamu bi annahu ghairu fasih, baru setelah itu mereka bisa mengatakan atau menilai, menghukumi bahwasanya badal ghalat itu tidak fasih. Nazaron ila hadzal ma'na, karena memandang makna ini. Karena memandang makna ini sudah diteliti, ya ternyata enggak ada gitu. Walaysa al-murad anna al-insana idza sabaqa lisanuhu, dan tidaklah ini maksud bahwasanya manusia apabila keceplosan lidahnya ila dzikri ma lam yaqsidhu, kepada penyebutan sesuatu yang tidak dia niatkan, fatanabbah, kemudian dia tersadarkan, ingat ya, fadzakara al-maqsud, kemudian disebutkan apa yang dia niatkan, yuhkam, tidaklah orang yang seperti ini dihukumi, bi anna lafdhu al-madzkura, bahwasanya lafaz yang disebutkan ala sabil sahu, dengan kondisi lalai, ghair fasih, tidak dikatakan ghair fasih, intaha. Sehingga termasuk badal ghalat pun apa? Fasih. Bahkan sampai-sampai disengaja. Ya. Untuk mubalaghah wa tafannun. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa? Yang fusaha. Ya mereka al-Arab, kalamul Arab, al-muhtajuna fi kalamihim. Yang masih terjaga bahasanya. Orang-orang Arab Badui dulu. Ataupun syair-syairnya. Ya mereka fasih bahasanya. Tidak bisa dikatakan atau dijazmkan bahwa saya balaghah itu fasih. Kan bahujah. Bisa dikatakan demikian kalau mereka sudah memang sudah menelusuri gitu. Ucapan seluruh mereka, ucapannya orang Arab, mungkin enggak ada, baru bisa dikatakan demikian. Tapi ternyata tidak seperti itu kan? Ternyata ada dalam syair pun ada madal ghalab. Yang lain? Ada masih belum paham? Hah? Fasyian fasyaf syu menyebar. Simfa'il. Falam yajidu badal ghalati fasyian. Kemudian mereka tidak mendapati badal ghalat menyebar dalam kalam mereka. Baru dikatakan tidak fasih. Ada yang lain? Ada? Taghalat. Seperti mutaghalib dia. Orang-orang yang dia pura-pura salah padanya. Tapi pas enggak khabarnya mubdal min? Waqad yakunu mubdal minhu mutaghalibun fih. Nah itu kadang sulitnya ya. Saya mutaghalib, pura-pura salah gitu. La ghalib, ghalib ta yaghlabu. Apa si failnya? Isinya mana ya? Mubdal minhu kan? Waqad yakunu mubdal minhu. Ini mutaghalat sepertinya. Karena bukan pelaku. Tapi di tafsirnya ya, yuzhir. Al-mutakallim. Waqad yakunu mubdal minhu terkadang. Atau bisa jadi mubdal minhu itu mutaghalatun fi. Apa terjemahnya? Pura-pura salah teh. Ya. Pura-pura salah. Padanya. Wala ghalatun. Bukan salah. Ya ini mana tadi. Si pembicara menampakkan. Dari dirinya bahwa dia seorang yang salah. Karena tujuan ibham, bukan salah beneran. Ya. Apanya? Ya tadi disebutkan syarat dari badal ghalab adalah naik dari adna ila la'ala, seperti hindun najmun, badrun syamsun. Karena engkau meskipun sengaja untuk menyebutkan najm, tapi tuwuhi min nafsik, dikesankan dari dirimu oleh orang lain salah gitu. Hindun itu seperti bintang, bulan purnama, matahari. Ini kan mengesankan ucapanmu ini salah, dan mengesankan bahwasanya lam taqsid fil awal, engkau tidak menginginkan di awal kali kecuali apa, tashwihya bil badr, menyerupakan hin dengan badr. Ya. Hindun najmun, badrun, salah. Sebenarnya kamu ingin badr, dikatakan syams, oh salah lagi betul ya, soalnya kamu syams gitu. Tsumma taf'al kadzalik, kemudian kau perbuatnya semisal itu lagi, menyebutkan yang lebih tinggi lagi, naik lagi dari Badr ke syams, mengesankan kepada orang yang diajak bicara seolah-olah kamu salah. Ya, ya seperti itu. Hindun, Najmun, Badrun, Syamsun. Ya. Tafal kadzalik tadi. Qasidan li dzikri Badr, berarti kan? Engkau sengaja menyebutkan Badr nih. Kemudian dikesankan dari dirimu salah lagi. Iya. Bahasanya engkau tidak menghendaki dari hin kecuali diserupakan dengan syams gitu. Kemudian tu malamma nataqta tadzakarta annaka lam turid Zaida. Ya. Ah, ketinggalan enggak? Oh, yang kulta ya. Wa in kulta ra'aitu Zaidan. Jika engkau berkata saya melihat Zaid. Qasidan lil qasidan al ikhbara an ru'yati. Engkau meniatkan untuk memberitakan bahwasanya engkau melihat Zaid. Ya. Wa in qulta, jika engkau berkata ra'aitu Zaidan, dalam kondisi engkau meniatkan pemberitaan tentang penglihatanmu terhadap Zaid. Tsumma lamma nataqta tadzakarta, kemudian tatkala engkau ucapkan ra'aitu Zaidan yang engkau maksudkan di awal tadi, tadzakarta, engkau ingat annaka lam turid Zaidan, oh bahwasanya engkau tidak menghendaki Zaid. Innama ra'aita farasan fa'abdalta, hanyalah yang kau lihat faros, kuda, fa'abdalta, maka aku ganti Zaid dengan apa? Faros. Fa'abdaltahu minhu, maka engkau ganti Zaid dengan faros. I mean Zaid, yakni kau ganti apa? Faros dari Zaid. Bian kulta, dengan kau katakan ra'aitu Zaidan al-farasa. Ya, ra'aitu Zaidan al-farasa. Fahadha badalu nisyan, maka inilah badal nisyan. Ai badalu zikri syai'in nisyanan, yakni badal karena menyebutkan sesuatu nisyanan, karena lupa. Wa hadza kalladzi qabla, ini seperti yang sebelumnya. Ya, seperti sebelumnya, sebelumnya padahal apa? Holab dia. Ada kemiripan. Ya, ada kemiripan. Hanya saja kalau tadi ceplosan enggak ada niat. Kalau pada lisan awalnya niat gitu. Ternyata setelah itu oh iya bukan. Ya. Kemudian kau batalkan. Qala al-faqih la yaqu fi fasih al-kalam wa muta'alliquhu al-jinanu. Kata al-faqih tidak terjadi pada bahasa yang fasih dalam kondisi muta'alliqnya badal nisyan ini al-jinan. Apa al-jinan? Anggota badan. Wa badal ghalat muta'alliqu lisan. Badal ghalat itu muta'alliqnya hanya lisan. La yaqaw fi fasil halam wa fi fasil kalam wa muta'alliquhu al-jinan. Wa badal ghalat muta'alliqu lisan, dan badal ghalat muta'alliqnya lisan. Wa ba'dhu nahwiyyin lam yufarriqu bainahuma, sedangkan sebagian ahli nahwu tidak membedakan antara keduanya. Muta'alliqnya badal ghalat ini. Bal sammauha badal al-ghalat, bahkan mereka menamainya sebagai badal ghalat. Yang lam yufarriq bainahuma apa ini? Badal nisyan ya, dengan badal ghalat ini. Sebagian ahli nahwu tidak membedakan antara badal ghalat dengan badal nisyan, dan mereka menamainya dengan satu nama, yaitu badal apa? Ghalat. Ini yang lebih enak ya. Kalau nisyan kan lupa, dia sebutkan itu lupa, oh. Tapi kalau ghalat lebih enak itu mencakup. Ini saja tadi dibedakan di sini. Kalau ghalab, ya keceplosan, tidak ada niatan di awal kali untuk menyebutkan matbu'nya. Kalau badal lisan, tadi ada niatan menyebutkan. Setelah itu tabayyan, ya fasadu qasdi. Rusaknya niat dia, salahnya niat dia, sehingga diganti. Wa in aradta al-ikhbar awalan bi annaka ra'aita Zaidan thumma badalaka an tudrib ay tu'rib an dhalika wa an tukhbira bi annaka ra'aita al-faras wa yakunu al-awwalu fi hukm al-matruk fa hadha badal al-idrab. Nah, sekarang kita masuk ke macam badal yang ketiga. Setelah yang pertama badal ghalab, kemudian badal nisyan, yang ketiga badal idrab. Apabila engkau menghendaki pemberitaan awalan pertama kali dengan bahwasannya engkau melihat Zaid, manusia itu tampak, ya, tampak bagimu untuk tudrib, mana tudrib ya tu'rib an dzalik, berpaling meninggalkan yang pertama tadi yang kau sebutkan beritanya. Wa antukhbira bi annaka ra'aital faras, dan kau ingin menghendaki bahwasanya engkau melihat faras, dan kau menghendaki untuk memberitakan bahwasanya engkau melihat faras. Wa yakunul awwal fi hukmil matruk, maka jadi yang pertama hukumnya ditinggalkan. Ya, ra'aitu apa tadi? Zaidan al-Faras. Ra'aitu Zaidan al-Faras. Engkau di pertama kali hendak memberitakan bahwasanya engkau melihat apa? Zaid. Kemudian tampak setelah itu untuk engkau berpaling ya darinya. Dan engkau beritakan bahwasanya engkau melihat al-Faras. Maka yang pertama hukumnya matruk. Ditinggalkan. Fa hadza badalul idrab. Maka ini badal idrab. Berpaling dari yang sebelumnya. Wa yusamma ayban badal al-bada, juga kadang disebut dengan badal al-bada. Badal al-bada bidali al-muhmalah, dengan dal tanpa titik, wal mad dan mad bada, li'anna al-mutakallima yukhbiru syai'in thumma yabdulah, karena si pembicara memberitakan tentang sesuatu kemudian tampak padanya untuk memberitakan yang lain. Nah, ini ada sedikit beda ya. Min ghairi ibtalin lil awal, tanpa membatalkan yang pertama. Kalau tadi sepertinya agak bertentangannya. Fi hukmil matruk, pada hukum ditinggalkan, tapi ditinggalkan gitu. Karena di sini katakan karena si mutakallim memberitakan sesuatu kemudian tampak padanya untuk memberitakan sesuatu yang lain tanpa membatalkan yang pertama. Fakullun minatabi wal matbu' fihi maqsudun qasdan sahihan. Nah, berarti ini yang lebih jelas lagi. Maksud dari tabi' dan matbu' itu dituju dengan tujuan yang benar. Nah, ini contohnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusalli sholata ma kutiba lahu illa ada ilahnya kalau salah ya. So, seingat saya ada illa. Ma kutiba lahu illa niswa. Ya. Thuluthuha, rubu'uha, khumusuha, sudusuha, subu'uha, thumunuha, tusu'uha, usyuruha. Sesungguhnya seseorang benar-benar sholat, kemudian tidaklah dicatat untuk dia pahala kecuali gitu kan. Niswuha, setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlima, seperenam, sepertujuh, seperdelapan, sepersembilan, sepersepuluh. Ini kan dimohon semuanya. Kan ada yang pahala setengah, ada yang sepertiga, ada yang seperempat, ada yang seperlima, ada yang sepersepuluh. Fa thuluthuha wa ma ba'dahu, maka thuluthuha dan apa yang setelahnya adalah badal idrob. Ya, thuluthuha dan setelahnya badal idrob. Min niswiha, dari niswiha. Au kullu wahid badal mimma qabla, atau juga bisa dikatakan masing-masingnya sebagai badal dari apa yang sebelumnya persis. Thuluth badal dari nisf, rubu' badal dari thuluth. Ya. Wa huwa idrob intiqal, maka jenis badal ini adalah idrob intiqal, badal yang maknanya idrob intiqal. Idrob bermakna intiqal, perpindahan dari satu pembahasan kepada yang lain tanpa meninggalkan yang sebelumnya. La idrob ibtal, bukan idrob ibtal yang membatalkan sebelumnya. Jadi ada idrob intiqal, ada idrob ibtal. Adapun dalam contoh hadis ini idrobnya idrob intiqal, berpindah dari satu berita kepada berita yang lain tanpa menggugurkan yang sebelumnya. Kalau menggugurkan yang sebelumnya berarti idrobnya apa? Ibtal. Ya, kalau tadi contoh ra'aitu Zaid dan al-Faras, apa idrobnya? Ibtal atau intiqal? Ya, ibtal ya. Wal ahsan fi hadhihi thalathah, yang lebih bagus fi hadhihi thalathah, pada tiga contoh ini, tiga contoh pada tiga macam ini, tiga macam apa? Wal ahsan, yang lebih bagus pada tiga ini, tiga yang mana? Badal apa? Ghalab, badal nisyan, dan badal idrab. An yu'tafiha at-tabi'. Untuk tabi' diatofkan padanya. Fayakunu min atin nasak. Sehingga masuknya kepada atof nasak. Ya. Betul. Yang tiga itu kembali ke mana? Hah? Di anna bal tushir bi anna ma qablaha dhukira an qastin illa annahu udriba anhu fayakhrujul kalam an kaunihi sadara an ghalatin aw nisyan. Ya. Saya ulangi, wal ahsan yang lebih bagus katanya fi hadhi salasa, pada tiga macam badal ini, adalah agar diatofkan pada ketiganya tabi' fayakunu, jadi tabi' diatofkan pada ketiganya, tabi' diatofkan sehingga masuknya pada atofun nasak. Di anna bal, kenapa? Karena bal ini kan maknanya bal itu teropun tush'ir, memberitakan di anna maqoblaha, bahwasanya apa yang sebelum bal zukiru an qostin, disebutkan dengan kesengajaan. Illa annahu udrib, hanya saja kemudian ditinggalkan. Fayakhrujul kalamu an kaunihi, maka keluarlah al kalam dari bahwasanya kalam tadi bersumber dari ghalat, kekeliruan ataupun kelupaan. Seperti yang terakhir aja ya. Wa li anna bi dzikri bal yandafi' tawahhum kaun al badal fi dhalika sifah lima qablah kama fi qawlika ra'aytu rajulan himaran. Dan juga karena menyebutkan bal atau dengan menyebutkan bal, maka ternafikan, hilanglah kesan bahwasanya badal fi dhalik, pada contoh tadi sebagai sifat, lima qablah, bagi apa yang sebelumnya. Kama fi qawlika, seperti dalam contoh ucapanmu, ra'aytu rajulan himaran. Di sini kan enggak pakai huruf ataf nih. Ya. Memungkinkan kesan atau mengesankan bahwa himar di sini sebagai sifat dari rojulan. Nah, itu ada kesan demikian. Tapi kalau dengan bal, tadi huruf ataf yang dimaksud berarti apa huruf atafnya? Bal, ya. Berarti dengan bal. Ada yang kurang mungkin ya. Maksudnya diatofkan padanya tabi, ya dengan bal mungkin. Ya, tapi ada yang kurang ya. Tetap bal aja. Iya kan? Ada balnya enggak sebelumnya? Di sini enggak ada, hanya disebutkan wal ahsan fi hadhihi thalatha an yu'taf at-tabi' misalnya bi bal misalkan, enggak ada ya. Tahu-tahu li anna bal, iya kan? Tahu-tahu karena bal, tapi ada yang kurang. An yu'taf fiha at-tabi' misalkan bi bal. Yang lebih baik pada tiga contoh badal tadi adalah diatofkan padanya dengan apa? Adalah tapi diatofkan padanya dengan bal. Itu kan enak kan? Sehingga jadilah atfun nasak kena bal. Tuh, baru nyambung. Sebenarnya ada yang kurang ya? Tahu-tahu kalau bal. Makanya tadi kita bingung. Karena bal itu mengesankan bahwasanya apa yang sebelumnya disebutkan dari kesengajaan. Hanya saja ditinggalkan. Dia ditinggalkan. Fayakhrujul kalam. Maka keluarlah kalam dari munculnya kalam tadi karena sebab lupa ataupun salah. Wali anna bi dzikri bal, dan juga karena sebab menyebutkan bal itu ditertepis kesan bahwasanya badal di situ sebagai sifat bagi yang sebelumnya, sebagaimana dalam contoh ucapanmu ra'aitu rajulan himaran. Lebih bagus ra'aitu rajulan bal himaran. Ya. Kenapa? Karena kalau seperti ini memungkinkan himaran diarah sebagai sifat bukan badal. Idh yahtamil an takuna aradta biqaulika himaran jahilan aw barida, karena memungkinkan untuk engkau menghendaki dengan ucapanmu ini ra'aitu rajulan himaran, untuk engkau menghendaki dengan ucapanmu himaran yaitu jahilan, bodoh atau barida dan dungu, karena mungkin seperti itu. Ra'aitu rajulan asadan, memungkinkan asad sebagai sifat bagi rajulan syuja maksudnya kan. Ah itu. Jadi kata beliau di akhir pembahasan, yang lebih bagus pada tiga macam badal ini adalah diatofkan dengan apa? Bal. Itu. Sehingga pada contoh tadi, ra'aitu zaidan bal al-farasa. Itu lebih bagus. Mesti boleh. Khususnya lagi apabila ya badalnya mengesankan sifat. Ah, itu ahsan diatofkan dengan apa huruf atof bal. Jadi tadi, ra'aitu rajulan bal himaran. Itu lebih bagus lagi itu. Kenapa kalau dibawa? Karena kalau dikatakan rajulan himaran, memungkinkan untuk himar di sini dibawa kepada sifat. Dengan ini maksud dengan himar adalah bodoh, dungu gitu. Ya, yang di sini. Ya, pada dua pendapat tadi. Bisa badal dari yang pertama. Ya, bisa badal dari bagi apa? Yang pertama. Apa tadi pertanyaannya? Badal yang kedua. Ah, iya betul ya. Badal. Ada berapa badal? Hindun Najmun. Badrun Syamsun. Dua badal. Yang pertama apa? Badrun. Yang kedua Syamsun. Iya. Kalau banyak badalnya, bisa diperuntukkan atau dikembalikan kepada yang pertama. Atau dijadikan persis untuk yang sebelumnya. Iya. Seperti tadi dalam hari tadi. Mana? Masih ada yang lain? Iya, tadi dikatakan di sini pada contoh hadis tadi niswa, thulutsuha banyak badalnya. Boleh semuanya yang setelah niswa dijadikan badal bagi niswa. Atau dijadikan persis badal bagi yang sebelumnya. Seperti rubu'uha badal dari thuluts, khumusuha badal dari rubu', sudus badal dari khumus gitu. Ya. Ada yang belum paham juga? Silakan ditanyakan. Gimana, Van? Enggak ada. Ya, kadang ada yang kurang jadi bingung ini. Tahu-tahu di sini dikatakan di annabal, kan? Kalau yu'taf kan diatofkan huruf apa banyak, ya kan? Huruf apa banyak. Di sini enggak ada. Biasanya yu'taf kan bi, iya kan? Di sini enggak ada, supaya ada yang kurang makanya tadi yu'taf at-tabi' fiha bi bal misalkan. Itu kan enak. Mungkin ada yang kurang. Sehingga harus jeli di sini. Kalau bal ya contoh apa? Yang mana? Ya ra'aitu rajulan bal hulaman apa tadi? Bal himaran. Ya berarti yang sebelumnya maskut, matruk hukumnya. Ya. Ini masuk pada padanya badal apa? Badal yang pertama tadi ghalab bisa, yang kedua nisyan bisa. Tapi yang ketiga idrob bagaimana? Didiamkan hukumnya ya. Ya. Tidak ditetapkan hukumnya. Ya dilihat di situ al-muhim ketika ada ilbas dipilih yang bagus lah. Ya kalau mengesankan makna yang berbeda ya maka dibuang balnya. Kalau memang di situ mengesankan sifat padahal yang dimaukan badal dikasih bal gitu aja. Ya. Kalau sudah difahami badal tanpa bal dibuang. Tapi kalau misalkan dikhawatirkan mengesankan sifat padahal ini mungkin badal maka dikasih bal. Seperti tadi ra'aitu rajulan bal himaran. Ya tadi juga disebutkan di sini wa yakunul awal fi hukmil matruk. Ya. Ucapannya Asy'ari di sini. Tapi yang setelahnya disebutkan berbeda kan? Iya. Ya, cukup dulu sampai di sini. Subhanallah, bihamdika, syukran lillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.